setiap kata yang terucap tak lagi mampu teduhkan hati. Ku tak ingin untuk berhenti mencinta dirimu, luka kesayanganku. Derita kesayanganku, sayangku, lihatlah hingga di saat ini cintaku tak pernah ku sesali. Nafas yang ku hela terus menyayat batinku ini. Ku tak ingin berhenti tuk terluka. Kaulah derita kesayanganku. Cinta dirimu, luka kesayangan.